Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah al-ahiba rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah SWT pada Ramadan yang ke-25 ini kita masih diberikan sekian nikmat. Banyak sekali karunia yang kita tidak mungkin menghitung-hitungnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dalam rangka untuk meraih keutamaan kemuliaan bulan Ramadan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita meraih keutamaan dalam hadis walillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli lailatin, bahwa Allah SWT memiliki orang-orang yang Allah selamatkan, Allah bebaskan dari neraka, dan hal itu Allah lakukan setiap malamnya bagi mereka yang menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Maka waktu yang tersisa ini, marilah benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai sebelumnya yang kita sudah bagus manfaatkan Ramadan, justru di akhir-akhirnya menurun. Padahal Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, hanyalah amal itu dilihat bagaimana penutupnya. Jangan sampai sia-sia perjuangan, usaha yang kita lakukan selama ini ditutup di akhirnya, di penghujung Ramadannya dengan catatan yang jelek, dengan ibadah-ibadah yang jelek. Ketika kita mampu melakukan ketaatan kepada Allah, amal-amal soleh, maka kita lestarikan, kita jaga sekuat tenaga, berupaya untuk istiqomah di sisa Ramadan terakhir ini. Ketika kita mampu untuk menjauhi maksiat, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga anggota badan dari berbagai kemungkaran, hal-hal yang mengandung murka Allah SWT, pertahankan dan bahkan lestarikan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai selesai umur kita. Namun target terdekat ini, kita sempurnakan Ramadan kita dengan berbagai ibadah tersebut, dengan istiqomah di atas kebaikan ketaatan yang telah kita lakukan sebelumnya. berdasarkan apa yang telah tadi kita baca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Maka nasihat seorang ulama besar Al-Alamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan yang bagi lil mu'min an yahris ala an yakhtima hadha syahr al-azim bi afdal ma yastati' min al-khair. Sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk semangat menutup bulan yang agung ini dengan kebaikan yang paling afdal yang mampu dia lakukan. Perlu kita mengerahkan segala yang kita bisa, kemampuan dan potensi yang kita miliki. Di akhir bulan Ramadan ini kita menutupnya dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, untuk jangka panjangnya kita pertahankan ibadah itu sampai kematian menjemput kita. Sebuah kalimat dari para ulama yang begitu indah dikatakan, man ja'ala ayyama hayatihi ka ayami Ramadan ja'alallahu lahu akhiratahu kal a'yad. Siapa yang menjadikan hari-hari kehidupan dunianya sebagaimana hari-hari di siang hari Ramadan, maka Allah akan menjadikan akhiratnya layaknya hari raya. Ketika seorang bisa mengkondisikan hidupnya seperti bulan Ramadan, mencegah, mengekang hawa nafsunya, benar-benar memenjarakan syahwatnya, membatasi kehidupannya, sangat terbatas, muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan akhiratnya seperti hari raya, meluapkan kebahagiaan dengan kehidupan yang penuh sukacita, riang gembira. Ya, sungguh benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisaim farhatan. Orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Ya. Ketika dia berbuka, idza aftara. Ya. Berbuka maka dia bahagia. Baik setiap maghribnya kita berbuka merasakan kebahagiaan itu, atau ketika selesai bulan Ramadan mendapatkan hari Id. Ya. Wa fariha indalika rabbihi. Dan yang kedua, berbahagia ketika bertemu dengan Rabbnya. Nah, inilah keutamaan mereka yang mampu melestarikan ibadah-ibadah dan ketaatannya, menjaga hari-harinya sebagaimana saat Ramadan, kondusif dengan ibadah, menjaga iman, menjaga takwa, menjauhi berbagai maksiat. Maka Allah akan jadikan hari kematian kita, akhirat kita nanti sebagaimana hari Id. Semoga Allah SWT menjadikan istiqomah kepada kita semua dalam ketaatan ini sampai bertemu menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan Riyadhus Shalihin tentang bab bayan kasrat turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang kelima dalam bab ini, al-khamis wa anhu, masih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala al-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda kepadaku, beliau sallallahu alaihi wasallam telah pernah menyampaikan wejangan kepadaku dalam riwayat Muslim ini, la tahqira min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin biwajhin taliqin la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali engkau menyepelekan perbuatan kebajikan sedikit pun, sedikit apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun sekadar engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri menampakkan kebahagiaan kepada saudaranya. Ini sebuah kebaikan. Jangan dikira kita membuat teman kita merasakan kebahagiaan yang kita rasakan itu tidak benar ibadah. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti dalam hadis ini, la tahqiranna, jangan sekali-kali engkau meremehkan sekecil apapun kebaikan. Kemudian beliau mencontohkan ini diantaranya, ya, seorang yang mungkin lalai, lupa bahwa hal itu bernilai ibadah, yaitu bertemu dengan saudaranya dengan menampakkan kebahagiaan. Ya, ketika saat bertemu menyambut saudaranya dengan sambutan yang hangat, dengan wajah yang berseri, satu sisi akan menghilangkan buruk sangka, ya, yang kita dituntut untuk menjauhinya, yaitu su'udzon. Kita bisa merasakan ketika bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang suram, muram, ya, maka temannya pasti akan memiliki tanda tanya besar, ya. Akhirnya suasananya kurang bagus, saat pertemuan kurang baik. Ketika seperti itu, setan akan mungkin memanfaatkan situasi untuk melemparkan buruk sangka kepada saudaranya. Akhirnya dimanfaatkan kesempatan itu oleh setan, ya, buruk sangka. Jangan-jangan curiga kepada saya, jangan-jangan tidak senang kepada saya, ada masalah, dan seterusnya. Sehingga rentetannya akan panjang. Kalau kita membuka majelis atau pertemuan dengan senyum, wajah yang berseri, ya, hal itu akan terminimalisir atau tidak ada, bahkan tidak ada perasaan buruk sangka. Bahkan akan memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya, yang itu pun termasuk ibadah, ya, sebuah kebaikan. Engkau memasukkan kebaikan, kebahagiaan kepada saudaramu. Ya, maka ini satu contoh saja. Jangan sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Ya. Satu sisi karena kita tidak tahu amal ketaatan yang Allah terima. Ya, ibadah yang kita anggap besar, ibadah yang kita anggap agung dengan perjuangan mengeluarkan harta yang besar, ya, dengan usaha yang sulit mungkin kita lakukan, kita menganggapnya besar, ya, belum tentu hal itu diterima oleh Allah SWT. Ya, belum tentu Allah menerimanya. Bahkan ketika seorang menganggap besar amal ibadahnya, seorang menganggap ketaatan yang dia lakukan itu besar, ya, sangat rawan dia terkena penyakit ujub, bangga diri. Nah, ini akan sangat beresiko untuk justru ditolak ibadahnya. Nah, ini ibadah-ibadah yang dianggap besar, sehingga pada saat seperti itu ibadah-ibadah yang remeh, yang ringan, jangan disepelekan. Karena bisa jadi itu yang diterima di sisi Allah saat kita melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan tidak mengharap imbalan, pujian dari orang, penilaian dari sesama. Karena kita meremehkan ibadah tersebut, karena kita tidak terlalu menganggapnya, justru itu yang Allah terima. Ya. Nah, maka ini motivasi bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Jangan sekali-sekali menyepelekan walaupun kecil Ya, barangkali itu yang nanti akan kita harapkan di hadapan Allah SWT. Ya, kita harapkan rahmat Allah melalui ibadah yang sederhana itu. Rasulullah mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah di antara kalian kecuali pasti Allah akan mengajaknya bicara langsung tanpa penerjemah. Fanadhara aymana minhu fama yara ila ma qaddama. Fanadhara asyama minhu fama yara ila ma qaddama. Dia melihat ke sebelah kanannya, tidaklah melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Kemudian menoleh ke arah kirinya, dia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan sewaktu di dunia. Fanadhara tilqa wajhihi faidan nar. Tilqa wajhihi atau baina yadihi, dia melihat kehadapannya neraka yang dia lihat. Maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikit tamrah." Takutlah kalian kepada Allah dari azab neraka, walaupun dengan setengah biji kurma. Ya, ini perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ada berita informasi kepada kita bahwa kita nanti akan mengharapkan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan. Setengah biji kurma, berapa nilainya? Failam tajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau tidak mampu maka dengan kalimat yang baik. Jadi hadis ini di samping perintah, jangan kita menyepelekan, meremehkan walaupun sedekah senilai itu, setengah biji kurma, setengah buah kurma. Di situ ada penegasan bahwa kita nanti akan mengharapkan sekecil apapun ibadah yang pernah kita lakukan di dunia, yang dengannya kita mengharapkan rahmat Allah SWT. Sehingga jangan pernah sekalipun meremehkan amal kebajikan. Karena sekali lagi, kita tidak tahu mana ibadah kita yang diterima oleh Allah SWT. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu salama minan nasi alai sadaqah, setiap tulang dari manusia harus ditunaikan sedekah untuknya. Wa kulla yawmin tatlu'u fi syams, setiap hari terbit padanya matahari. Setiap harinya ya manusia harus melakukan sedekah tersebut sebanyak minimalnya jumlah tulang yang dia miliki, sebagaimana hadis yang pernah kita baca. Ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Kemudian beliau menjelaskan bentuk-bentuk shadaqah yang harus kita wujudkan dalam setiap harinya tadi, minimalnya sebanyak tulang yang kita miliki atau persendian yang kita miliki. Ya. Bahwa ta'dilu bainal itsnain shadaqah, engkau berlaku adil terhadap dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Wa tu'inu rajul fi dabatihi, engkau membantu seorang naik kendaraannya pun dinilai sedekah. Wa tahmilu 'alaiha, engkau mengangkatkan barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Ya, yaitu barangnya engkau naikkan ke atas kendaraan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu pun akan dinilai sebagai sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah. wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kau lakukan menuju salat berjamaah di masjid akan dinilai sedekah pula. Wa tumitul adza 'ala at-tariq shadaqah, demikian pula menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Muttafaqun 'alaihi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini sebagaimana pernah kita baca dalam bab ini pula, bahwa nikmat kesehatan, ya, apa yang Allah berikan kepada kita ini, ya, fisik jasad yang sehat, ya, semua tanpa sia-sia, bukan cuma-cuma, namun ada timbal baliknya, ya, berbagai sarana fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini, ya, harus digunakan, ya, dalam rangka mendekatkan diri ketaatan kepada Allah SWT. Itulah wujud syukurnya. Itulah wujud syukur kepada Allah SWT. Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Wahai sekalian manusia, apa yang membuat kalian lalai dari Rabbmu yang maha dermawan, yang maha baik, telah berbuat kebaikan kepada kalian semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah dialah yang telah menciptakanmu, membaguskan urusanmu, penciptaanmu. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ini nikmat karunia yang kita setiap saat merasakannya, namun ya, betapa seringnya kita lupa. Yang kalau Allah berkehendak, Allah akan membentuk manusia sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Ya. Namun Allah menciptakan kita, membentuk fisik kita dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Lihat makhluk-makhluk yang lainnya. Bandingkan dengan penciptaan manusia. Ya. Ini nikmat besar yang harus disyukuri. Allah juga mengatakan dalam ayatnya, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, ya, melengkapi penciptaan kalian dengan pendengaran, penglihatan, hati. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Kita Allah diberikan oleh Allah SWT dengan penglihatan yang normal. Ya. Allah karuniakan pula pendengaran yang bagus. Masih Allah lengkapi dengan hati yang bisa menimbang baik dan buruknya. Namun sedikit sekali manusia yang bersyukur. Mana bentuk syukur tersebut? Ya. Setelah sekian banyak nikmat-nikmat yang dia rasakan semenjak lahirnya. Ya. Tanpa usaha yang dia lakukan sedikit pun. Manusia tinggal diberi, ya, tanpa harus ada usaha untuk mendapatkan fisik yang bagus, pendengaran, penglihatan. Allah berikan lengkap, ya. Ini baru nikmat-nikmat yang nampak terlihat, belum organ dalam di dalam tubuh manusia, ya. Allah juga mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu sedikit pun, tidak memiliki ilmu, bisanya menangis, segala sesuatu dia ungkapkan dengan menangis. Kemudian Allah memberikan perangkat pembelajaran, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukurinya, merenung untuk apa dia dicipta, mendengar ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaana wa syafatain. Bukankah aku telah menciptakan untuk manusia 'ainain, dua mata, wa lisaanan, satu lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Ya. Ini semuanya ternyata nikmat-nikmat besar yang harus kita syukuri. Namun sekali lagi, ternyata kita seringnya lupa. Ya, makanya Mujahid mengatakan, Mujahid rahimahullah, hadhi ni'amun min Allah mutadhahirah. Inilah nikmat-nikmat yang nyata dari Allah SWT. Tidak ada seorang pun, mungkin ya, seorang muslim ini, tidak ada satupun yang mengingkari bahwa itu sebuah nikmat. Ya. Mungkin tidak ada yang mengingkari. Namun sekarang faktanya bagaimana? Apa wujud syukurnya? Matanya untuk melihat perkara yang haram. Lisannya untuk menggunjing dan menggibah orang lain, saudaranya. Ya. Hatinya untuk menghasati saudaranya. Ya. Ternyata digunakan dalam berbagai maksiat. Nah, ini kufur nikmat. Ya. Dosa maksiat pertama kali ya, yang dilakukan dalam sebuah kemaksiatan adalah kufur nikmat. Karena tidaklah dia menggunakan, tidaklah dia bermaksiat kecuali atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, Mujahid mengatakan inilah nikmat-nikmat yang begitu nyata. Yukarriruka biha kaifama tashkur. Allah menegaskan, mengingatkan. Allah sebutkan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kita sudah sadar, semua orang yang beriman tadi kita katakan pasti mengakui, menyadari. Namun masih juga Allah singgung. Masih juga Allah ingatkan. Ya. Agar kalian benar-benar bisa mensyukurinya. Perhatian ya, terhadap hal tersebut, kemudian berusaha untuk mensyukurinya. Ya. Fisik yang sehat, badan yang kuat, lengkap normal semuanya, sudah kita rasakan semenjak lahir, nikmat yang harus disyukuri. Termasuk tulang-tulang tadi. Makanya dikatakan dalam hadis, ya, setiap tulang, setiap persendian dalam sebuah riwayat disebutkan dalam riwayat yang pernah kita baca. Yang dikatakan dalam hadis yang lain riwayat Muslim ada 360 persendian. Ya, Allah memberikannya dengan sehat. Ya. Harus ada sedekah sebagai bentuk wujud syukur. Coba kalau kita berpikir, ibu jari kita, jempol kita kalau tidak ada sendinya, lurus semuanya tulang. Ya. Tanpa bisa digerakkan bengkok, kita kesulitan ya, melakukan aktivitas kita. Ya. Sangat repot. Ya. Banyak kegiatan kita lakukan dengan dua ibu jari kita. Apalagi di zaman sekarang, penggunaan HP. Namun kemudian digunakan dalam hal-hal yang negatif. Ya. Browsing, ya, perkara-perkara yang jelek, maksiat, yang mungkar. Menggunakan, mengetik dengan dua ibu jari kita. Ya. Ujaran kebencian, mengumpat, membicarakan kejelekan orang, ya, pasang status, pasang ini, pasang itu, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, mengobral aib, ya, dilakukan dengan dua jari, apa, dengan ibu jari. Coba sekarang kita kaitkan dengan hadis yang kita baca, seandainya dua ibu jari tersebut tanpa ada persendian, terbujur lurus kaku seperti batang kayu, betapa repotnya. Nah, maka dalam hadis ini diingatkan harus disyukuri dengan sedekah. Ya, salah satunya dengan sedekah. Ini isyarat. Ya, dengan ketaatan, dengan ibadah sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa sedekah di sini umum. Ibadah-ibadah bisa kita lakukan. Itulah wujud syukur kita terhadap sekian nikmat yang Allah berikan. Ya. Memperbanyak ibadah, ketaatan, dan inilah tujuan atau misi manusia dicipta. Memang untuk ibadah, tidak yang lain. Allah ciptakan kita, Allah berikan fasilitas semua sarana kemudahan, kesehatan, dan hal-hal lain pendukungnya untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, semuanya bukan sia-sia. Semua bukan cuma-cuma begitu saja tanpa ada timbal balik. Ada konsekuensinya, itu beribadah kepada Allah SWT. Ya, semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur, menggunakan berbagai nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menutup usia kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.